Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Kaum muslimin pendengar Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama tentang mendidik anak, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kajian dengan bahasa yang sering beredar di masyarakat, yaitu anak zaman now. Apa makna dari anak zaman now yang sekarang dipahami oleh masyarakat luas? Yaitu masyarakat sering menyebut anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang atau anak zaman now, mereka adalah generasi digital, yang disebut dengan generasi digital, yaitu sebuah generasi di mana sejak mereka lahir, begitu mereka membuka mata, gadget, internet sudah ada di depan matanya. Dunia sudah terkoneksi dengan internet. Dunia yang mereka hadapi adalah dunia digital. Nah, anak-anak yang lahir di zaman internet atau zaman digital ini sering disebut dengan generasi Z. Generasi Z itu adalah generasi yang mereka lahir dari tahun 1995 sampai 2010. Kalau kita bagi tingkatan-tingkatan generasi, yaitu ada generasi yang disebut dengan generasi baby boomer, yaitu kelahiran tahun 1946 sampai 1964. Kemudian generasi X, yaitu generasi yang lahir tahun 1965 sampai 1980. Kemudian yang ketiga adalah generasi Z, yaitu generasi yang lahir tahun 1981 sampai 1994. Kemudian yang keempat generasi Z, yaitu generasi yang lahir tahun 1995 sampai tahun 2010. Dan kemudian generasi yang lahir setelah tahun 2010, yaitu sampai tahun 2025, yaitu disebut dengan generasi alfa. Kalau kita perhatikan, kaum muslimin pendengar Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah, generasi Z ini adalah generasi yang berbeda sama sekali dengan generasi sebelumnya. Generasi Z ini adalah generasi yang sebab akibatnya, kalau dilihat pada generasi-generasi sebelumnya, tidak ada kaitannya, seperti terputus. Maka inilah generasi yang para praktisi di bidang pendidikan, di bidang psikologi, dibikin agak kerepotan untuk menghadapi generasi zaman sekarang ini. Termasuk kita semua, para orang tua, para guru, para pendidik. Ada hal-hal yang kadangkala membuat kita kebingungan menghadapi anak-anak zaman now ini, anak-anak zaman sekarang, anak-anak digital. Kemudian generasi Z ini disebut juga dengan generasi C. Ada yang menyebut generasi C. Disebut generasi C atau C generation itu karena mereka selalu always connected, yaitu selalu terkoneksi dengan internet, selalu online. Always in community, mereka itu selalu dalam komunitas mereka setiap saat. Always click, dan mereka mudah sekali klik dengan teman-temannya karena adanya jaringan tersebut. Terus kemudian ada juga yang menyebut generasi ini adalah dengan generasi net atau generasi internet. Ada yang menyebut juga generasi ini adalah generasi e-generation. Ya, e-generation atau maknanya adalah generasi elektronik atau generasi digital. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kekhawatiran orang tua tentang generasi ini, generasi yang selalu online, itu adalah sangatlah wajar. Sebab kalau kita mengingat perkataan Anas bin Malik dalam sebuah hadis, Anas bin Malik mengatakan, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun ilalladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah kalian, sebab tidaklah kalian menjalani suatu zaman melainkan sesudahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya, sampai kalian menjumpai Rob kalian. Aku mendengar hadis ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sudah merupakan keniscayaan bahwa apabila datang suatu zaman, maka zaman tersebut pastilah lebih buruk keadaannya dari zaman sebelumnya. Terus kemudian dengan menyikapi keadaan zaman yang seperti ini, apakah terus kemudian kita mencela zaman ini? Tentu saja tidak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubuddahra fa innallaha huwa ad-dahr." Janganlah kalian mencela zaman atau mencela masa, karena sesungguhnya Allah lah yang menciptakan masa atau zaman tersebut. Jadi akhirnya apakah sikap kita dengan menghadapi zaman seperti ini? Sikap kita adalah ridho, sikap kita adalah menerima ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam menghadapi seperti ini, maka bagaimanakah sikap kita? Yang pertama, kita coba kira-kira ciri-ciri generasi Z itu seperti apa. Ada tiga ciri-ciri. Yang pertama, mereka lebih paham dengan teknologi. Ini bisa kita buktikan dalam keseharian kita. Dalam menguasai dunia teknologi ini, terutama dunia internet, sering sekali bapak atau ibu atau orang tua itu justru malah menanyakan kepada anaknya, padahal anaknya sama sekali tidak belajar tentang internet, tapi ternyata mereka lebih paham. Karena apa? Karena mereka begitu lahir sudah melihat adanya gadget, sudah melihat adanya HP dan sebagainya. Sehingga mereka lebih paham, lebih pintar tentang teknologi daripada orang tua. Ini ciri yang pertama. Sehingga mereka tampak lebih lincah dalam hal menggunakan gadget daripada kita. Terus kemudian ciri yang kedua, mereka lebih bersosial. Banyak sekali orang tua yang mengatakan bahwa anak sekarang kurang bersosial. Itu adalah ungkapan yang salah. Justru mereka lebih bersosial daripada orang tuanya, yaitu generasi X atau generasi Z. Walaupun kondisi mereka itu tidak bertemu dengan komunitasnya, Namun cara bersosial mereka berbeda dengan cara bersosial generasi orang tuanya. Kalau generasi orang tuanya, mereka bersosial itu dengan kumpul-kumpul. Kalau anak-anak sekarang nyebut dengan istilahnya offline. Ada yang menyebut kopi darat dan sebagainya. Namun komunitas, cara berkomunikasi, cara bersosial anak-anak zaman sekarang itu, mereka dengan menggunakan media sosial. Mereka bersosial di dunia maya. Sehingga tampak oleh kita mereka hanya duduk sendiri megang HP, tapi dalam kenyataan mereka sedang bersosial. Itulah gaya sosial mereka. Berbeda dengan gaya bersosial generasi sebelumnya, yaitu generasi X dan generasi Z. Sehingga mereka lebih bersosial. Ini ciri yang kedua. Sedangkan ciri yang ketiga, mereka itu bisa melakukan pekerjaan, beberapa pekerjaan dalam satu waktu, atau disebut dengan istilah multitasking. Kadangkala mereka itu membaca, ya, dalam keadaan membaca, kemudian mereka berbicara, kemudian sambil menonton sesuatu atau mengerjakan pekerjaan yang lainnya dalam satu waktu, ya, dalam satu waktu. Kadangkala pada saat kita berbicara dengan mereka, mereka sibuk dengan gadgetnya, tapi mereka mendengar, bahkan mereka bisa menjawab pertanyaan atau berkomentar sambil membaca sesuatu. Itulah ciri-ciri yang ketiga dari generasi Z, ya, yang itu generasi di mana mereka hidupnya selalu terikat dengan adanya internet atau media sosial. Terus selanjutnya, dengan melihat ciri-ciri tersebut, tentunya generasi Z berbeda sekali dengan generasi sebelumnya. Maka muncul sebuah pertanyaan, ya, bagaimana sikap kita orang tua menghadapi anak seperti ini dan apa yang harus dilakukan. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita berusaha untuk memahami, ya, memahami generasi Z. Kita melihat dari kacamata mereka, ya, kita lihat dari kacamata mereka, dari kacamata anak, ya. Sebab apa? Sebab generasi X, generasi Z, generasi orang tua mereka, pada saat mereka lahir itu belum ada internet. Ada tapi belum mendunia seperti sekarang. Sehingga ada masa transisi, ya. Generasi X, generasi Z, atau generasi Z sering juga disebut juga dengan generasi milenium, yaitu generasi yang mengalami peralihan milenium, ya, milenium kedua, ya. Dari milenium apa namanya pertama dan milenium kedua itu dibatasi dengan tahun 2000 Masehi. Itu adalah generasi-generasi milenium. Nah, setelah generasi milenium inilah kemudian generasi Z atau generasi digital ini. Nah, kemudian bagaimana kita memahami generasi Z? Melihat kita dari kacamata anak. Kita sudah mengetahui sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sudah sering kita bahas bahwa kondisi anak lahir itu sudah terisi dengan benih-benih kebaikan, sudah terisi dengan benih-benih keislaman, keimanan, kecenderungan kepada kebaikan. Jadi anak kita lahir tidak dalam keadaan kosong. Mereka memiliki sifat-sifat sebagaimana yang disebutkan dalam pendidikan fitrah, yaitu yang pertama, mereka semua adalah pembelajar, mereka semua memiliki bakat yang unik, dan mereka semua itu cenderung kepada kebaikan. Ya. Kalau kita lihat anak yang kondisinya fitrah ini, maka bisa kita ibaratkan bahwa anak kita di dalam dirinya itu ada benih unggul. Kita bayangkan sebuah benih unggul. Benih unggul ini ternyata tumbuh di lahan atau tanah yang sangat berbeda dengan tanah induk sebelumnya. Sangat berbeda. Maka tentu saja suatu hal yang sangat bijaksana apabila memperlakukan benih tersebut dengan kondisi tanah yang berbeda, pastilah metode perawatannya berbeda dengan tanah yang lainnya yang berbeda sama sekali dengan tanah tersebut. Maka generasi zaman sekarang ini, generasi Z ini, metodenya pun pasti akan berbeda dalam pendidikan mereka dengan metode-metode generasi orang tuanya atau generasi Z atau generasi X. Maka apabila kita lihat dari kacamata mereka, ya, begitu mereka lahir, ya, merekalah yang tahu, yang dilihat mereka, mereka tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya yang dialami oleh orang tuanya. Yang mereka tahu adalah begitu mereka lahir, kemudian mereka melihat apa yang dilihat oleh mereka di hadapan mereka, yaitu dunia digital. Itulah yang anak tahu. Mereka tidak tahu bagaimana orang tuanya dulu waktu kecil. Yang dia tahu adalah apa yang ada di depan matanya. Nah, dengan melihat dari kacamata anak ini, apabila seorang anak melihat sesuatu, padahal di dalam diri anak itu adalah fitrah, maka kalau kita lihat dari fitrah pembelajar anak, anak memiliki sifat penasaran yang sangat tinggi, karena setiap anak adalah pembelajar. Nah, dari sifat yang sangat tinggi penasarannya itu, maka dia berusaha untuk mengetahui segala sesuatu yang dilihatnya. Sedangkan yang banyak dilihat anak-anak sekarang, yang menarik bagi anak sekarang, itu adalah gadget atau media-media yang terkait dengan internet ini. Nah, oleh karena itu sangatlah wajar kalau mereka itu langsung memegang gadget kemudian berusaha untuk membuka. Nah, sebelum mereka puas dengan rasa ingin tahunya tersebut, dengan penasaran tersebut, maka dia selalu akan membuka, membuka, membuka terus. Dalam kenyataan, ternyata sampai saat ini anak-anak kita generasi zaman sekarang ini, mereka tidak terpuaskan dengan adanya gadget tersebut, tidak terpuaskan dengan jawaban yang ada, dan terus banyak pertanyaan-pertanyaan, sehingga sampai sekarang mereka tetap dekat dengan gadget tersebut. Karena gadget itu bisa menjawab semua pertanyaan dia dengan cepat dan mudah. Sehingga kenapa mereka tidak banyak bertanya, cenderung lebih banyak diam. Sehingga orang sekarang itu mengatakan anak sekarang malas belajar, tapi sebenarnya justru mereka lebih rajin belajar. Kenapa? Karena mereka belajarnya bukan bertanya kepada gurunya, kepada orang tuanya, tapi mereka langsung bertanya kepada mesin digital, mesin internet, yang mana lebih mudah dan jawabannya lebih cepat. Maka generasi Z ini cenderung segala sesuatunya yang diinginkan adalah instan dan cepat. Mereka tidak suka bertele-tele karena kebiasaan segala sesuatu dicari dengan cepat. Inilah generasi Z, keadaannya adalah seperti ini, yaitu dari sifat pembelajar mereka. Jadi penasaran, rasa penasaran itulah yang membuat mereka selalu lekat dengan gadget. Terus kemudian kalau kita lihat fitrah yang kedua, yaitu fitrah bakat, bahwa setiap anak itu berbakat. Maka kalau kita perhatikan, konten yang dibuka oleh anak, masing-masing anak itu berbeda, tergantung kecenderungan mereka. Ada anak yang suka melihat di YouTube, melihat tutorial bagaimana cara memasak. Ada anak yang suka melihat rekaman di YouTube berupa binatang-binatang. Ada yang suka melihat di dalam YouTube itu tentang teknik, teknologi. Kemudian ada yang mereka begitu memegang gadget itu, yang mereka mainkan adalah game. Mereka cenderung kepada game. Nah, ini menandakan bahwa kecenderungan masing-masing anak itu adalah berbeda-beda, yaitu terkait dengan bakat. Lalu dalam bahasa Arabnya istilahnya adalah muyul. Kecenderungan-kecenderungan pada anak itu berbeda-beda. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama tadi, semua anak itu penasaran, sehingga mereka lekat sekali dengan gadget. Karena apa? Mereka semuanya memiliki fitrah belajar dalam dirinya, bawaan dari lahir. Yang kedua, konten yang mereka buka itu berbeda-beda, masing-masing anak kecenderungannya berbeda-beda. Karena apa? Allah SWT membekalkan mereka dengan potensi yang unik kepada setiap anak. Terus kemudian yang ketiga, bahwa setiap anak itu dilahirkan memiliki fitrah keimanan, yaitu kecenderungan kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, cenderung taat beragama, ya, cenderung taat kepada Islam, cenderung menerima kebaikan-kebaikan. Sehingga dengan fitrah yang ketiga ini, yaitu fitrah keimanan pada diri anak, maka ini antara lain yang membuat orang tua optimis. Karena apa? Pastilah namanya anak itu selalu mudah untuk diarahkan menjadi baik. Karena secara asal mendidik anak menjadi jahat itu lebih sulit dibandingkan mendidik anak menjadi baik. Karena apa? Asalnya anak begitu lahir sudah fitrah, yaitu kondisinya baik. Maka kalau seorang sengaja ingin membuat anak menjadi jahat, maka dia harus memodifikasi dari aslinya. Nah, oleh karena itu, dengan sifat fitrah keimanan yang cenderung kepada kebaikan ini, maka kita adalah orang tua optimis menghadapi zaman digital seperti sekarang ini, yaitu bahwa anak pada dasarnya adalah cinta kebaikan. Maka bagaimana orang tua nanti bersikap dengan adanya sifat-sifat tersebut. Terus selanjutnya, ini adalah apa namanya, sikap orang tua terhadap anak zaman sekarang. Perlu kita ketahui bahwa sebagaimana disebutkan tadi, mereka, anak-anak kita generasi Z ini adalah ibarat benih unggul. Benih unggul yang baru tumbuh pada tanah yang berbeda dengan sebelumnya. Terus kemudian, jika kemudian kita menganggap anak itu bermasalah, ya, padahal itu benih unggul, kemudian di tanah yang cocok dengan benih unggul tersebut, kemudian kita menganggap bahwa anak tersebut bermasalah, maka tentulah kita tidak menyalahkan benih tersebut, tapi yang disalahkan adalah petaninya yang menumbuhkan tanaman tersebut. Bisa jadi petani itu metodenya adalah metode tanah yang bukan benih yang saat ini ditanam. Mungkin tanah-tanah yang berbeda dengan yang sekarang, bisa jadi tanah pada induknya dulu. Ternyata tanah yang sekarang ditumbuhi benih unggul tersebut berbeda. Nah, tanah di sini diibaratkan adalah zaman yang sekarang ini sedang dijalani oleh anak-anak kita, yaitu zaman digital. Nah, jadi janganlah kita tergesa-gesa kemudian menyalahkan anak kita, karena pada dasarnya semua anak itu baik, ya. Mereka fitrah, mereka tidak memiliki dosa. Apabila kita anggap mereka itu bermasalah, maka yang bermasalah justru malah dari petaninya. Siapa petaninya? Yaitu para pendidik, orang tua, guru, ya, dan sebagainya. Ini bersikap kita, pandangan kita terhadap anak-anak kita yang saat ini sedang mengalami sedang boomnya, yaitu digital, teknologi digital. Nah, kemudian dari kita mengetahui apa definisi generasi Z, kemudian ciri-cirinya, kemudian bagaimana sikap kita terhadap generasi itu, nah maka peran orang tua bagaimana terkait dengan tugas orang tua atau amanah orang tua dalam mendidik mereka. Yang pertama, ya, kita sering sekali mendengar adanya peringatan-peringatan tentang bahayanya internet, tentang bahayanya gadget. Kita menyadari, semuanya itu menyadari itu. Sampai banyak orang tua yang ketakutan, khawatir, sampai paranoid dengan datangnya internet ini. Perlu kita ketahui bahwa internet itu ibarat banjir bandang berupa air bah yang sangat besar menimpa kita. Itu dunia internet sekarang. Maka sangat tidak bijak apabila kita, yang kita lakukan untuk menghadapi banjir bandang tersebut, kita bikin bendungan. Karena apa? Karena bendungan itu pasti akan jebol dan justru kita akan ikut hanyut dan binasa. Maka orang tua yang bijak, pendidik yang bijak menghadapi air bah dunia digital ini adalah berpikir bagaimana kita orang tua bersama anak-anak kita berselancar di atas banjir bandang tersebut. Sehingga banjir bandang tersebut yang mungkin sebagian kita menganggap sebagai musibah atau bencana, tapi kalau kita bisa menggunakannya dengan bijak, dengan baik, maka justru banjir itu bisa mengantar kita kepada tujuan kita lebih cepat. Ini. Maka apabila anak kita memiliki kecenderungan terhadap gadget, terhadap HP, bukan berarti terus kita mempersilahkan kemudian semuanya diberikan. Tapi yang bijak bagi kita adalah karena mungkin ada sebagian orang tua yang belum siap, ya, untuk mendidik anak-anak generasi Z ini, yaitu minimal tidak melarang, ya, minimal tidak melarang anak-anak kita untuk bermain. Karena apa? Karena fitrah belajarnya dia itu penasaran, ingin tahu segala sesuatu. Terus kemudian mereka memiliki bakat, kecenderungan tertentu. Nah, dengan membuka sesuatu konten yang banyak sekali di dunia maya itu, sehingga mereka bisa mengembangkan bakatnya. Kemudian mereka juga punya filter, karena pada dasarnya mereka adalah memiliki benih kebaikan. Nah, maka orang tua itu tugasnya adalah memberi bimbingan. Ini tugas yang pertama, membimbing mereka, membimbing dan memfasilitasi, tidak mencegah atau melarang. Karena gak mungkin, seandainya dilarang, mereka akan berusaha mencari di luar, ya, sebisanya mereka untuk mendapatkan gadget atau media apa atau alat atau teknologi yang terkait dengan internet tersebut. Dia akan mencari sebisanya karena apa? Rasa penasaran, ya. Mereka lebih pembelajar karena rasa belajar mereka itu lebih pembelajar daripada orang tuanya. Nah, maka tugasnya orang tua atau pendidik adalah membimbing dan memfasilitasi anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya, ya, sesuai dengan zaman anak kita, serta dapat memanfaatkan kehadiran teknologi digital secara tepat dan benar, ya, sesuai dengan fase perkembangan anak masing-masing. Ini. Jadi nanti anak 0 sampai 7 tahun itu berbeda cara pembimbingannya dengan anak yang sudah tamyiz 7 sampai 10. Nanti yang sudah murahakoh 10 sampai balig itu beda dengan anak-anak yang sudah balig, yang sudah sabab. Itu berbeda-beda terkait dengan pembimbingan dengan internet ini. Maka hendaklah memang kita tidak bisa kita mencegah, ya, karena kekhawatiran kita, ya, kekhawatiran kita, dan kita juga boleh mencela masa ini atau zaman ini, kita boleh kita cela, karena mencela masa itu dilarang oleh agama Islam ini, ya. Maka kita terima, kemudian kita bersikap dengan bijak, ya. Dunia anak kita berbeda dengan dunia kita pada saat itu, yaitu pada kita generasi X dan Z itu berbeda jauh. Nah, itu yang perlu kita maklumi. Terus kemudian peran orang tua yang kedua, yaitu mengakomodasi kecenderungan dalam mereka belajar. Diakomodasi. Justru dengan mereka bermain, kita bergabung dengan anak-anak kita. Karena apa? Kita ingin mengetahui apa yang sedang dicari anak kita. Kita dukung. Jangan sampai mereka sembunyi-sembunyi. Karena apa? Takut dimarahi oleh ayahnya. Salah satu tertekannya anak, ya, di dalam dunia gadget ini, tertekannya anak, mereka bermain gadget masih sembunyi-sembunyi. Itu pertanda bahwa mereka tertekan oleh orang tua atau gurunya. Ini, kalau mereka masih seperti itu, padahal kita sendiri tidak bisa mencegah mereka, maka hendaklah orang tua lebih dekat, ya, lebih dekat sampai mereka itu benar-benar tidak takut dengan kita dalam membuka itu, dalam membuka konten dari gadget tersebut. Sehingga apa? Kita bisa mengetahui apa yang dibuka oleh anak. Kita mengetahui, kita bisa membimbing langsung mana yang boleh dibuka, mana yang boleh tidak. Nah, kira-kira yang dibuka apa saja yang diperlukan itu kalau kita dekat. Tapi kalau anak selalu sembunyi-sembunyi, kita enggak tahu. Anak memutuskan sendiri apa yang dia inginkan. Nah, oleh karena itu memang yang kedua ini, kelekatan mengakomodasi kecenderungan anak itu dalam gadget ini, kita dengan dekat dengan mereka. Kalau bisa jadi mungkin anak kita cenderung pada game dan ternyata enggak bisa ditinggalkan, ya, sulit sekali untuk dipisah dengan game, ya, kita ikut saja. Sesekali kita bermain bersama anak kita sehingga nyaman. Kita tahu sebenarnya apa sih salahnya game ini, sehingga bisa mengarahkan sambil bermain game, bisa memasukkan pesan-pesan moral, nilai-nilai moral pada saat bermain game. Karena hukum asalnya game itu adalah mubah. Ya, game adalah mubah. Sampai menjadi terlarang karena bertentangan dengan syariat. Bahkan pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat bonekanya Aisyah radhiyallahu anha berbentuk kuda, padahal menyimpan patung di dalam rumah itu tidak boleh dalam agama, tapi untuk anak-anak boleh. Kemudian kita lihat Abu Umair anak kecil yang bermain burung sampai burungnya mati. Apabila itu dilakukan oleh orang dewasa, tentu saja itu dilarang, ya, dilarang oleh agama ini. Tapi ternyata diperbolehkan untuk anak-anak kecil. Maka bisa jadi ada sebuah permainan, ya, yang mungkin menurut kita itu adalah dilarang, ya. Tapi bisa jadi itu diperbolehkan untuk anak, karena apa? Anak gak bisa pisah dengan itu. Sebagaimana hadis tadi riwayat bahwa Aisyah juga bermain dengan boneka yang terbuat dari apa yang berbentuk kuda, makhluk bernyawa. Demikian juga Abu Umar yang bermain burung, ya. Tentu saja itu kalau yang bermain adalah orang dewasa, itu menyiksa binatang. Nah, oleh karena itu maka sesekalilah kita bergabung dengan anak kita untuk melihat ya apa yang sedang dikerjakan anak kita dengan gadgetnya, sehingga mereka merasa selalu terbimbing, selalu didekati, tidak selalu diancam atau ditakut-takuti oleh orang tuanya. Ini menjadi lebih aman insya Allah Ta'ala. Kemudian peran orang tua yang ketiga adalah, yaitu orang tua hendaklah pandai-pandai memanfaatkan media sosial untuk pembelajaran anak. Ya. Mungkin saat ini anak-anak banyak yang menggunakan Facebook hanya untuk bercanda yang tidak ada gunanya, menggunakan WhatsApp hanya untuk ngobrol-ngobrol yang tidak ada manfaat, ya, menggunakan Twitter, Instagram dan sebagainya. Nah, maka sekarang kita bijak karena mereka enggak bisa pisah dengan itu, marilah kita gunakan media-media sosial itu untuk media belajar mereka. Bentuklah kelompok diskusi, kelompok belajar dengan menggunakan media tersebut. Karena apa, mereka akan lebih suka. Karena apa yang mereka butuhkan adalah berkomunitas. Karena mereka generasi Z yang disebut generasi C, yaitu always in community. Mereka selalu dalam komunitas. Komunitas itulah yang mereka butuhkan. Nah, maka kontennya yaitu untuk ajang diskusi, untuk ajang menuntut ilmu, mereka tidak begitu bermasalah dan mereka lebih menyukai hal tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar Radio Mutiara Quran, para pendidik, orang tua, itulah sekilas tentang generasi Z, generasi zaman now yang sering orang menyebut. Suatu hal yang mengejutkan bagi kita, ya, bagi kita generasi sebelumnya, bahwa ternyata generasi saat ini tidak selamanya negatif sebagaimana yang kita bayangkan. Ternyata mereka adalah lebih terpelajar, ya, mereka lebih terampil dalam teknologi. Tidak usah kursus, mereka sudah bisa menggunakan komputer. Beda dengan zaman orang tuanya, sampai kursus berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun, ya, kemudian baru bisa menggunakan komputer. Setelah bisa, kemudian softwarenya diganti baru lagi sehingga ketinggalan dan sebagainya. Tapi mereka, anak-anak kita, selalu up to date. Mereka selalu menunggu-nunggu aplikasi yang baru. Tidak usah ada kursus dan sebagainya, langsung mereka mahir. Itulah kelebihan mereka. Ternyata mereka lebih terpelajar, lebih mahir. Terus kemudian yang kedua, kita mungkin cemas mereka menjadi malas belajar. Justru mereka itu lebih rajin belajar. Hanya saja metodenya berbeda dengan metode kita. Kalau dulu kita menyebut belajar itu ya pegang buku, ya pegang buku, duduk manis, kemudian dibaca. Tapi generasi sekarang mereka cukup dengan gadget dan lebih cepat informasinya, dan dia bisa membutuhkan sesuatu dengan cepat juga. Dia apabila ingin penasaran, ingin menanyakan sesuatu, langsung dibuka. Kalau zaman dahulu harus nunggu, nanti harus ketemu gurunya besok di sekolahan. Anak sekarang tidak menunggu lama-lama, mereka butuh kecepatan, ya. Sehingga begitu dibuka langsung terjawab. Maka enggak heran mereka lebih suka dengan gadgetnya daripada kepada gurunya. Ini. Nah, memang akhirnya dalam bersosial mereka sebenarnya lebih bersosial, cuma cara pandang kita bersosialnya itu harus ketemu dengan orang lain. Tapi ternyata mereka merasa bahwa saya sudah berteman dengan orang lain, saya sudah bersosial, saya sudah berkomunikasi, cuma caranya berbeda, ya, caranya berbeda. Nah, namun demikian, dari kelebihan-kelebihan anak-anak zaman now ini, namun ada hal-hal yang negatif, ya, sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik bahwa zaman ini tentu saja tidak lebih baik dari zaman sebelumnya. Demikian juga zaman yang akan datang itu tidak lebih baik dari zaman sekarang ini. Maka negatif itulah yang perlu kita sikapi, ya. Antara lain apa? Mereka cenderung tidak peduli dengan lingkungan sekitar secara offline, ya, secara fakta. Cenderung ke situ. Karena apa? Karena mereka lebih konsentrasi kepada dunia maya. Terus kemudian sifat empati, kemudian apalagi gerak tubuhnya menjadi berkurang, ya. Semuanya serba cepat, mereka tidak begitu menghargai proses, ya. Mereka pinginnya itu sekali minta sekali datang, ya. Ya, mereka membeli sesuatu ya lewat online karena begitu saat itu juga langsung bisa memilih. Nah, nanti tinggal menerima. Mereka tidak butuh proses harus datang ke pasar memilih dan sebagainya. Semuanya serba instan, serba cepat, sehingga mereka tidak suka dengan sesuatu yang berdele-dele, yang berlama-lama. Terus kemudian berikutnya kenegatifan dari generasi ini, yaitu di samping mudahnya informasi ilmu yang mereka butuhkan datang kepada mereka, maka bersama itu mudah juga hal-hal yang membahayakan mereka datang kepada mereka, di hadapan mereka. Baik itu berupa tentang artikel-artikel yang menyesatkan, baik itu berupa hasutan-hasutan, berupa gambar-gambar yang selayaknya tidak dilihat oleh kaum muslimin, itu dengan mudah juga datang kepada mereka. Maka dengan adanya ini, ya, adanya dunia digital ini, maka kekuatan fitrah keimanan anak-anak perlu kita kuatkan. Moral mereka perlu kita kuatkan. Itulah tugas pembimbingan kita. Kita mungkin tidak bisa mengikuti keilmuan mereka dalam dunia gadget, tapi ilmu tentang keimanan, ya, akhlak dan sebagainya, orang tuanya lah yang lebih tahu. Maka tugas kita sebenarnya dalam mendidik anak-anak generasi Z ini adalah membimbing moral mereka, membimbing keimanan mereka, akhlak mereka. Sehingga harapannya dengan segala sesuatu yang serba mudah sekarang ini dan serba cepat, mereka bisa menggunakannya dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Itulah tugas orang tua. Maka bolehlah kita khawatir, ya, tapi khawatir itu jangan berlebihan sehingga kita menjadi orang yang mudah putus asa. Terus kemudian janganlah kita terlalu optimis, sehingga karena terlalu optimisnya tidak ada kekhawatiran sehingga menjadi orang yang nanti akhirnya menjadi abai, ya, kurang begitu was hati-hati. Maka antara khawatir dan berharap kita terhadap adanya zaman ini harus seimbang. Karena khauf dan roja itu seperti dua sayap burung, dan kalau keduanya berat sebelah, maka terbangnya tidak akan sempurna. Maka keduanya harus seimbang, sehingga akan menjadi kekuatan, yang menjadi kekuatan yang luar biasa, ya, untuk terbang berselancar di atas air bah atau air bandang dari dunia digital atau datangnya internet ini. Demikian pengantar tentang generasi atau anak zaman now, ya. Untuk selanjutnya apabila ada pertanyaan-pertanyaan tentang masalah anak-anak sekarang ini, saya serahkan kepada pembawa acara untuk memfasilitasinya. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat. Dan selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di nomor 089539903417. Ustaz, kami awali pertanyaan Ustaz. Harapan para orang tua Ustaz, anak membuka teknologi atau YouTube Ustaz akhir-akhir ini, membuka tutorial-tutorial agar mereka berkembang Ustaz. Namun nyatanya mereka membuka YouTube hanya untuk melihat sinetron, di mana di dalam sinetron tersebut banyak tayangan yang mengajarkan untuk satu sama lain bermusuhan dan saling menjatuhkan Ustaz. Bagaimana Ustaz tanggapan Anda Ustaz? Silakan. Iya. Jadi memang dalam kenyataan kebanyakan kalau kita lihat, justru malah mereka menggunakan gadget ini itu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi mereka. Sehingga orang tua tambah khawatir. Maka rasa ketakutan orang tua itu karena hal tersebut. Kenapa anak seperti itu? Karena anak itu butuh pembimbingan, ya. Mereka tidak dilarang menggunakan itu, tapi harus ada bimbingan, ya. Mereka bisa menyimpangkan gadget itu karena apa? Orang tua tidak dekat, ya. Hanya diberikan kemudian dari jarak jauh saja. Kita tidak pernah bersama dekat dengan anak. Apa sih yang ditonton? Coba abi atau umi, ayah atau ibu, ya, ini ikut melihat, barangkali ayah bisa belajar. Nah, jadi sebenarnya solusinya adalah kelekatan orang tua kepada anak. Ya, kelekatan orang tua kepada anak. Anak merasa nyaman membuka gadget karena apa? Orang tuanya tidak melarang, karena itu dunia mereka. Tapi di sisi lain orang tua juga harus dekat dengan anak. Kenapa? Karena bisa mengawasi, tapi tidak menekan, membimbing. Membimbing beda dengan menekan itu. Jadi mengarahkan, ya, memfasilitasi dan mengarahkan. Tapi banyak sekali orang tua yang akhirnya menjadi paranoid itu justru malah melarang, itu mencegah. Nah, sehingga mereka sembunyi-sembunyi. Nah, karena rasa penasaran itu akhirnya mereka membuka sesukanya karena enggak ada bimbingan. Jadi solusinya adalah cara mengatasi hal tersebut, ya, anak-anak yang menyimpang itu adalah dengan kelekatan. Kelekatan ini bukan berarti membatasi gerak anak, tapi tidak. Tapi kita berusaha untuk memahamkan kepada anak bahwa ini boleh, ya, tapi dengan catatan, ya. Dengan catatan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Insya Allah anak itu akan nurut karena apa? Semua anak lahir dalam keadaan memiliki fitrah keimanan, kecenderungan kepada kebaikan. Demikian. Berarti intinya orang tua harus selalu mengawasi ya Ustaz Ya, ya. dekat-dekat dengan anak, ya membersamai anak itu. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk di 089539903417. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Ibu Lia atau Mbak Lia di Semarang. Beliau bertanya, Bismillah, saya mau bertanya Ustaz, saya pernah melihat anak yang akhlaknya buruk dan nakal, padahal orang tuanya adalah orang yang baik akhlaknya. Dan sebaliknya saya melihat ada anak yang akhlaknya baik dan rajin sholat, padahal ortunya sendiri akhlak dan moralnya buruk. Apa yang bedakan hal tersebut Ustaz? Silakan. Jadi perlu kita ketahui bahwa mendidik anak itu adalah amanah. Maka tugas orang tua adalah menjalankan amanah itu sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalah nanti hasil itu terkait dengan hati manusia. Sedangkan hati manusia sudah di luar kewenangan manusia, karena hati manusia itu sudah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang dapat membolak-balikkan hati manusia. Maka urusan hasil itu adalah kehendak dan itu adalah wewenang dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak contoh ya, sebagaimana Nabi Nuh ya alaihi salam. Nabi Nuh adalah seorang dai yang handal, seorang nabi yang kita tidak kita ragukan lagi bagaimana beliau mahirnya, sabarnya dalam mendakwai umatnya. Namun ternyata anaknya sendiri tidak ikut kepada beliau dan kafir. Ini karena apa? Karena memang hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh dari paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Thalib. Abu Thalib adalah orang pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy, beliaulah yang melindunginya, yang melindungi apa namanya keponakannya. Namun ternyata Abu Thalib tidak bisa mengikuti milah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Karena memang hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang tua hendaklah menyadari hal tersebut. Nanti anak kita menjadi apa itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah mendidik sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya adalah kita serahkan, kita tawakal kepada pendidik anak kita yang sejati yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita tidak bisa menjustifikasi, menghukumi bahwa apabila ada seorang yang alim kemudian anaknya kok akhlaknya buruk. Jangan buru-buru kita salahkan. Ya, bisa jadi memang orang alim tersebut lalai dalam mendidik anak, tapi bisa jadi sudah betul-betul mendidik anak tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak anak tersebut menjadi soleh. Ini. Maka kita jangan terburu-buru menyalahkan dan itu bukan ukuran keberhasilan, ya. Ukuran keberhasilan pendidikan itu bukan dari hasil, tapi dari proses, ya, dari proses, ya. Jadi, nah itu yang sering sekali kita menghakimi tapi dengan cara yang salah, yaitu hanya melihat hasilnya saja tapi tidak melihat proses. Ada seorang yang mungkin lalai atau abai terhadap pendidikan anaknya, tidak peduli, tapi qadarullah anaknya jadi soleh. Itu tidak bisa kita katakan bahwa ayahnya atau ibunya itu berhasil mendidik karena dia lalai itu loh. Itu semata-mata karena memang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penilaian kita terhadap keberhasilan pendidikan adalah proses. Kita tidak bisa mengatakan Nabi Nuh itu salah dalam mendidik, ya. Nabi Nuh benar, sudah benar mendidik karena itu wahyu kan. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu benar, tapi ternyata hasilnya adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Ibu Lia di Semarang tadi yang bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebelum kami kembali ke WhatsApp, Ustaz, kami silakan untuk jamaah yang ada di studio barangkali ada yang mau bertanya, kami beri kesempatan. Silakan. Baik, ternyata masih belum ada yang bertanya Ustaz. Kami kembali ke WhatsApp. Ada pertanyaan dari Ummu Abdillah Ustaz. Masih masalah internet Ustaz. Beberapa waktu lalu kita diebohkan dengan peristiwa siswa yang sedang menghamili siswi yang lain atau SMP Ustaz. Sungguh berita ini sangat memprihatinkan, mengingat banyaknya pergaulan bebas di usia dini semakin meluas dan merebaknya acara-acara di televisi yang mengajari pacaran dan tidak menutup aurat. Belum lagi adanya internet dan smartphone yang mana sangat mudah sekali semua orang mengakses video porno. Lalu bagaimana Ustadz sikap kami selaku orang tua agar anak tidak terbawa dengan hal-hal yang demikian? Silakan Ustadz. Ya, ya sebagaimana telah kita bahas tadi bahwa kita menyadari bahwa zaman ini itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya, itu sudah nas dan itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dengan lebih buruknya zaman ini maka tantangan bahaya bagi anak-anak kita lebih besar zaman ini daripada zaman kita orang tua dulu. Sehingga kerja keras kita dalam mendidik anak-anak zaman ini itu harusnya lebih keras lagi. Keras itu bukan berarti kita menjadi lebih protektif ya, serba menekan, tidak. Effort atau semangatnya lebih besar, ya lebih konsentrasi dibandingkan zaman sebelumnya karena tantangan sekarang lebih berat. Nah, peristiwa-peristiwa adanya kenakalan anak-anak ya, itu antara lain disebabkan itu tadi, orang tua terkalahkan dengan media ya. Sudah seperti itu orang tua itu sudah lalai atau abai. Karena apa? Yang pertama, orang tua sudah cenderung kepada pikiran negatif terhadap internet. Makanya orang tua yang pertama untuk menyikapi hal itu ya, agar anaknya tidak terjerumus ya ke dalam konten-konten yang negatif, yaitu yang menganggap bahwa internet itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dulu ditemukannya pisau ya, ditemukannya gunting, ditemukannya pedang dan sebagainya. Itu adalah perkara yang mubah. Nah, kita harus berpikir seperti itu. Teknologi digital itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat ini harus digunakan secara bijak ya, sesuai dengan tuntunan syariat sehingga tidak melanggar dari syariat. Demikian juga dulu itu ditemukannya ada pisau pedang, tentu saja digunakan untuk jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk biar anak-anak menjadi bijak menggunakan itu, maka kita lihat tadi anak-anak memiliki fitrah keimanan bahwa anak sebenarnya itu cenderung cinta kebaikan. Cuma masalahnya orang tua sudah pikirannya negatif. Apa yang dilakukan anak tidak pernah diapresiasi ya. Anak memegang gadget itu selalu dicurigai dengan pandangan yang sinis ya. Sebab anak itu peka sekali. Dengan orang tua berpikir negatif tentang gadget dan berpikir positif itu, anak peka sekali ya. Mungkin orang tua tidak marah, tapi mungkin dengan pandangan agak sinis, anak itu merasa bahwa ayah saya, ibu saya enggak setuju, sehingga dia sembunyi-sembunyi ya. Sembunyi-sembunyi, sekalian tidak setuju, saya buka sesuatu yang mungkin ayah dan ibu tidak setuju, dia juga enggak akan peduli. Nah, makanya kita yang pertama berpikir positif dulu ya, bahwa internet itu adalah perkara yang mubah asalnya. Nah, setelah itu kemudian kita dekat dengan anak, peduli, kita apresiasi ya, kita apresiasi apa yang dilakukan anak. Sedang buka apa anak? YouTube. Oh iya, masya Allah bagus sekali, ternyata kamu suka ya YouTube seperti itu. Kita apresiasi terus ya. Kemudian kita arahkan apabila ada yang salah, terus kita bersamai. Sebenarnya kuncinya, kunci penyimpangan itu karena jauhnya orang tua dengan anak. Jauh itu dalam artian bukan berarti tidak di rumah gitu ya. Kelekatan, perhatian ya, duduk bersama, melihat apa namanya menggunakan gadget ya, kemudian apa namanya teladan dari orang tua ya, teladan dari orang tua. Kalau misal orang tua itu mencontohkan anak ya dengan banyak bermain medsos, Facebook, WhatsApp ya, terus seharian sampai pekerjaan rumah terlalaikan ya, sampai ibadah tertunda-tunda, anak akan mencontoh. Mereka pasti punya alasan, wong ayah dan ibu saja seperti itu, nah, maka saya ikut-ikutan, dan bisa jadi menjadi lebih parah yang ditiru oleh anaknya tersebut. Nah, makanya ini kelekatan dan teladan itu sangat penting untuk anak-anak sekarang. Mereka butuh diakui, diapresiasi, dihargai. Insya Allah mereka akan lebih nurut ya, lebih mudah diarahkan. Jadi kenapa mereka menyimpang seperti itu? Karena tidak ada yang bimbing ya. Merasa orang tuanya tidak membimbing, sehingga dia minta bimbingan dari mana? Dari internet ya. Sedangkan di internet itu ternyata di samping banyak manfaat, juga ternyata mudaratnya juga lebih besar. Nah, oleh karena itu memang kelekatan, kebersamaan orang tua itu sangat penting untuk anak-anak zaman now. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Umu Abdillah tadi di Semarang yang bertanya. Selanjutnya pertanyaan terakhir di malam hari ini Ustaz. Pertanyaan datang dari Ahmad di Semarang. Beliau bertanya, Ustaz, ada seorang anak, jika di depan orang tuanya menunjukkan sikap yang baik, Tapi jika di ortunya atau orang tuanya tidak ada di depannya, anak tersebut nakal. Saya sebagai tetangganya pernah menegur orang tua dari si anak tersebut. Tapi inti jawabannya dari orang tua, tidak mungkin anak saya nakal. Anak saya itu anak yang baik dan penurut. Bagaimana sikap saya untuk meyakinkan kedua orang tuanya agar tahu jika anaknya itu memang benar-benar nakal jika tidak ada orang tuanya? Silakan, Ustaz. Ya. Ini salah satu pertanda yang sebenarnya tidak kita harapkan, bahwa anak memiliki banyak muka. Nah, kalau dalam bahasa wayang itu dosa muka itu. Nanti kalau ketemu ayahnya nurut, ya. Nanti begitu ayahnya enggak ada berubah total. Itu berarti ada yang tidak beres dalam diri anak. Itu tanda bahwa fitrah keimanan atau karakter keimanan anak tidak tumbuh. Tidak tumbuh. Karena apa? Bahwa di hidup anak itu merasa hanya orang tuanya yang ngawasi. Kalau karakter atau fitrah keimanannya tumbuh itu, dia sudah selalu meyakini ada ayah atau ada tidak ada ayah, Allah Subhanahu wa taala selalu ngawasi saya, selalu mengawasi saya. Itu kalau karakter imannya tumbuh. Nah, itu berarti pada tanda fitrah keimannya tidak tumbuh. Nah, terus kemudian apa yang menyebabkan fitrah keimanan tidak tumbuh? Itu bisa jadi waktu kecilnya itu banyak luka hati. Ya. Luka itu antara lain disebabkan orang tua terlalu menekan, ya. Orang tua terlalu menekan sehingga hatinya luka. Sehingga anak berpersepsi bahwa ternyata beribadah itu tidak menyenangkan karena sering dipaksa. Bisa jadi orang tua jarang bercerita tentang keagungan Allah, sehingga anak tidak mengenal bahwa Allah itu maha mengetahui, ya, bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha kasih sayang. Karena apa? Orang tua jarang bercerita, jarang memberikan contoh teladan, ya, jarang untuk mengajak berjalan-jalan melihat alam semesta bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat tidak tumbuhnya karakter keimanan pada diri anak. Itu penyebabnya seperti itu. Yaitu tadi ciri-cirinya bahwa seolah-olah dia hidup di dunia itu pengawasnya adalah orang tuanya. Maka begitu pengawas tidak ada, maka dia berulah sekehendak hatinya. Tapi kalau merasa anak itu bahwa Allah selalu melihat, ya, dan dia cinta kepada Allah, maka ada atau tidak ada siapapun, ya, manusia, dia akan selalu dalam kondisi aslinya. Kalau dia taat, ya taat. Kalau dia nakal, ya nakal terus. Itu. Nah, kemudian bagaimana untuk meyakinkan orang tua? Ya, nasihat dengan baik. Ya, nasihat dengan baik. Ya. Sesungguhnya itu adalah tanggung jawab orang tuanya. Sedangkan kita ingin memberitahu orang tuanya itu dalam rangka apa? Nasihat, ya. Nasihat untuk kebaikan saudara kita. Niatnya adalah itu, bukan untuk menyalah-nyalahkan, ya, seperti itu. Jadi nanti duduk aja dengan baik, ya. Kita terangkan bahwa anak bapak itu kalau di luar keadaannya seperti ini, ya. Nah, masalah nanti orang tersebut menerima atau tidak, ya terserah. Yang penting kita sudah menyampaikan, niat kita sudah baik. Ya, mudah-mudahan diberi apa namanya kelapangan hati untuk menerima nasihat kita. Demikian. Baik, Ustaz, demikian pertanyaan yang terakhir. Kami harap Bapak Ahmad tadi yang bertanya dapat dimengerti jawaban dari Ustaz dan dipahami. Baik, langsung saja Ustaz untuk kesimpulan kajian kita di malam hari ini, Ustaz. Silakan. Ya, jadi bisa kita simpulkan bagaimana kita bersikap tentang generasi Z ini. Yang pertama, kita harus berpikir positif. Ketakutan kita kurangi, ya, diseimbangkan dengan rasa harap kita dengan adanya generasi digital ini, sehingga akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar yang bisa kita gunakan untuk berselancar di atas teknologi digital ini. Sehingga banjir teknologi digital ini, banjir bandang ini, bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk mempercepat menuju kepada tujuan kita. Ini yang perlu kita sikapi. Terus kemudian rasa ketakutan, ya. Kemudian kita terlalu melarang anak, ternyata untuk saat ini tidak bijak. Karena gadget di hadapan mereka itu adalah seperti dunia yang tidak bisa dipisah. Zaman kita dulu, kalau kita diberi uang oleh orang tua kita, maka untuk apa uang itu? Kita belikan makanan, ya, atau kita belikan mainan kesukaan kita. Tapi kita lihat anak-anak sekarang, kalau kita beli uang, apa yang mereka beli? Mereka beli kuota, ya, mereka beli pulsa, ya. Lebih penting daripada itu. Maka apabila anak misal pergi kemana, ya, kemudian gadgetnya tertinggal di rumah, itu sangat gelisah sekali, ya. Gelisahnya lebih dibandingkan ketika dia ketinggalan dompet. Ini pertanda bahwa makin ke depan gadget itu makin menyatu dengan anak, makin tidak bisa dipisahkan. Maka akan timbul madorot yang lebih besar apabila orang tua saat ini itu betul-betul protektif, sehingga anak-anak sama sekali tidak dikenalkan atau tidak boleh, ya, tidak boleh mengenal dunia digital. Bisa jadi anak sekarang yang tidak bisa menggunakan gadget, maka teman-temannya bisa mengatakan bahwa anak tersebut buta huruf. Ya, buta huruf. Karena seolah-olah gadget itu sudah menjadi memori kedua di luar pikirannya. Makanya anak sekarang itu tidak suka mencatat. Ya, karena apa, dia sudah tahu persis. Kenapa dicatat, dipotret saja langsung selesai. Ya, kalau pengin tulisan buka saja di Google, nanti kemudian di copy selesai. Ngapain harus ngetik? Itulah dunia mereka. Ya. Tidak, sekarang sudah tidak zamannya lagi anak-anak disuruh mencatat. Karena dalam hati mereka ngapain nyatat itu loh. Karena apa? Tinggal buka saja selesai itu loh. Terus anak sekarang cenderung untuk tidak suka menghafal pelajaran. Karena apa? Karena gadget sudah menjadi otak kedua bagi dia untuk menyimpan segala sesuatu, hafalan dia. Maka begitu dia lupa, buka, selesai, ketemu kan. Jadi enggak usah lama-lama itu. Nah, itulah generasi saat ini. Dan kita harusnya orang tua itu, walaupun kita orang tua yang lahirnya generasi X, ya, waktu zaman anak-anak kita tuh anak-anak generasi X atau Z, tapi hendaklah kita saat ini menjadi orang tua generasi Z untuk mendidik anak-anak generasi Z. Dan butuh belajar kita, butuh memahami. Maka kalau kita terlalu kaku, kemudian metode yang dulu orang tua kita mendidik kepada kita, kita terapkan kepada anak-anak kita, enggak cocok, ya, karena zamannya sudah berbeda ini. Tapi dalam kaitan akhlak, nah, dalam kaitan agama, maka kita harus tetap kenceng lurus. Kita harus berpedoman apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk kaitannya dengan kinerja, bakat, ya, gaya belajar dan sebagainya, maka kita lebih leluasa diserahkan kepada anak. Nah, itulah tugas penting orang tua. Intinya dalam dunia sekarang ini untuk anak-anak kita adalah kita menguatkan fitrah keimanan anak, karakter mereka, ya, karakter keimanan mereka, akhlak mereka, moral mereka, diniyah mereka kita kuatkan. Nah, yang kita kuatkan pada anak kita adalah hati yang pertama, ya, hati. Jangan terburu-buru kita menjejalkan kepada anak hafalan terlebih dahulu sebelum hatinya terbentuk, ya. Karena hati itu penting, ya. Banyak sekali kisah-kisah para sahabat, ya, masuk surga itu bukan karena ibadahnya yang banyak, tapi karena hati saja. Karena hati sehingga masuk surga, ya. Karena ada, tidak ada hasad dalam dirinya, sampai 3 hari berturut-turut, ya, disebutkan oleh Nabi termasuk calon penghuni surga. Dan itu disebutkan di depan sahabat-sahabat yang lain. Ternyata kalau dilihat amalannya tidak banyak, hanya saja hatinya yang bersih dari hasad, sehingga dia masukkan dalam surga. Terus ada orang yang telah membunuh 100 orang, tadinya 99, kemudian bertanya kepada rohib, ternyata dijawab salah, kemudian dibunuh sekali menjadi 100 orang. Dia belum sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin hijrah ke tempat yang lebih baik. Ternyata dalam perjalanan, di tengah-tengah perjalanan, mati orang tersebut. Kemudian antara malaikat rahmat dan malaikat azab tarik-tarikan itu. Ya. Ini orang itu belum pernah berbuat kebaikan, maka masuk neraka. Nah, tapi ternyata malaikat rahmatnya dimenangkan. Karena apa? Karena setelah diukur, ya, setelah diukur ternyata jaraknya, jarak orang tersebut yang meninggal itu, ya, itu lebih dekat kepada negeri yang dituju, yaitu negeri yang lebih baik, sehingga dia dibawa oleh malaikat rahmat. Itu karena apa? Hati, semangat, ya, ingin menjadi lebih baik itu, ya. Ini. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, ya. Ada seorang pezina kemudian memberi minum seekor anjing karena apa? Hati. Makanya pendidikan itu janganlah kita langsung meloncat kepada anak kita untuk diperbanyak tentang amalannya. Tapi terlebih dahulu dibangun hatinya dulu. Karena memang semua ibadah itu, ya, semua ibadah itu kuncinya yang pertama adalah di hati, yaitu keikhlasan. Ya, keikhlasan. Maka bangunlah jiwa anak kita untuk selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian biarlah mereka berselancar di dunia internet, tapi dilandasi dengan keimanan tersebut, maka insya Allah dia akan menggunakan internet tersebut dengan bijak, dan sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam yang mulia ini. Demikian dari saya, ya. Apabila ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila yang salah ada yang salah itu adalah dari saya pribadi dan setan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.